buang duit aja. Ku punya properti tapi tak ditinggali. Orang yang ngontrak pernah berkata, pernah lihat hantu dan selalu mengganggu. Dia pun mulai berpikir, tak duit lagi, lalu angkat kaki. Banyak hantu apartemen dari, mau tidak takut digerakin. Ku tak mau lagi, tak mau lagi tinggal di sini. Gak bisa kan uang gak dikasih, dah gue pake buat beli ini. Kembali lagi, kembali. Terus gue harus gimana? Tinggal sama hantu, terus otaknya mesum. Yang punya gak mau mikir, tukang tiru diriku ingin bunuh diri. Ayo cepat terjun biar mati, biar kita ntar bisa merit. Ku tak mau jadi, tak mau jadi jomblo di sini. Jangan loncat ntar lo mati, kalau mati lo gak ngontrak lagi. Ku masih ingin goyang. Thank you udah nonton video ini, jangan lupa tinggalin like kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Terus thank you juga buat teman gue namanya Ratna S. Putria. Nah terus DJ satunya Egy Agusti, man. Thank you ya, jangan lupa tonton video lainnya. Like. Marah ya, marah mukanya. Pernah lihat hantu kedekatan ini kan, Lensa Fix.